Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita telah membaca penjelasan Al-Allamah Syekh Rabi Hafidhullah tentang kewajiban kita terhadap untuk memenuhi, menunaikan hak-hak Allah dan juga hak orang tua. Dan terakhir, faidah dari ayat summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah kalian kembali, maka aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian telah amalkan. Nah, dan telah dijelaskan bahwasannya kembali kepada Allah dan Allah akan memberitakan kepada hamba-hambanya. Allah akan tanya semua makhluk dan bani Adam, jin dan manusia tentang amalan-amalan mereka. Selanjutnya, qala al-allamah Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, hunaka yansabullahu ta'ala mawazin fa tuzan a'malul ibad in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan memancangkan timbangan-timbangan. Maka Allah akan menimbang amalan-amalan hamba. Jika baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jika jelek, maka dibalas dengan kejelekan. Wa ya'ti bi mathaqil adzarr fi hadzal hisab daqiq alladhi ahata Allahu minhu bi kulli dharrah min dharatih min al-a'mali shalihah was-sayyi'ah. Kemudian akan ditimbang walaupun seberat bi dharrah, ukuran yang paling terkecil, yaitu perhitungan yang sangat dakik, perhitungan yang sangat mendalam, yang Allah Subhanahu wa taala bisa meliputi hal itu semuanya, seluruh berat dzarrah yang ada dari amalan-amalan soleh dan dari amalan-amalan yang jelek. Umma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah kembalinya kalian, maka aku akan beritakan kepada kalian dengan apa yang kalian telah amalkan. Bil amal wal aqaid, dengan amalan-amalan dan juga keyakinan akidah. Al aqaid sahiha fi mizanil hasanat wal aqaid al fasidah fi mizanil sayiat wal amalu salihah fi kiffatil hasanat wal amalu talihah fi kiffatil sayiat. Akidah-akidah yang sahih pada timbangan-timbangan kebaikan. Akidah-akidah yang jelek, yang rusak pada timbangan kejelekan. Amalan-amalan soleh di daun timbangan kebaikan. Amalan-amalan yang toleh pada daun timbang kejelekan. Wa yutillahu kulla wahidin kitabah biyamini subhanahu wa ta'ala kama zakara fi surat al-haqah Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan masing-masing kitab catatannya itu ada yang dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih wa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka adapun orang-orang yang diberikan kitab-kitab catatannya dari sebelah kanannya, maka ia mengatakan, bacalah kitab ini. Sesungguhnya aku telah yakin, bahkan pasti akan adanya hari perhitungan. Maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi, di jannah yang tinggi, dan makan buah-buahan yang didekatkan. Makan dan minumlah dengan senang dengan apa yang kalian telah amalkan pada waktu dahulu, yaitu waktu di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thumma aljahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, maka ia akan mengatakan, duhai seandainya aku tidak diberi catatan amalan itu, aku tidak tahu apa yang akan dihitung. Kalau dihitung, aku tidak tahu kalau dihitung. Seandainya kematian itu telah menuntaskan perkara ini, artinya kalau sudah menikmati, sudah selesai segalanya. Andai seperti itu, kata orang yang diberikan catatan dari sebelah kiri, maka tidaklah akan bisa manfaat hartaku, telah hancur kekuasaanku. Maka kata Allah, khudhuhu faghullu, pegang dia dan belenggu dia. Summal jahima salluh, kemudian ceburkan dia ke neraka jahanam. Kemudian rantai dia dengan dirantai dengan panjangnya 70 dirak. Iya, yang akan menyeret dia. Nah, bada hadza istiqmallahu ta'ala wasiatul Luqman wa wa'adzahu libnihi faqala ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sahrah aw fis samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ya penjelasan tentang wasiatnya Luqman dan nasihat kepada anaknya, Allah berfirman menceritakan tentang ya ucapan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya walaupun seberat biji min khardal, seberat biji yang paling kecil yang berada di sokroh, di padang pasir, atau ada di langit, atau ada di muka bumi, pasti Allah akan datangkan. Sesungguhnya Allah Maha Latif dan Khabir. Iya, Maha lembut pengkabarannya. Da'ahu ila tauhid wa bayyana lahu ilmu Allah wa 'izamati wa qudratih. Atasnya di sini Luqman menyeru, mengajak kepada tauhid dan menjelaskan kepada anaknya tentang ilmu Allah, tentang maha agungnya Allah, tentang besarnya kekuasaan Allah. Ilmuhu alladhi ahata bikuli syai'in fis samawati wa fil ardhin. Di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Wa anna Allaha la yu'azzibu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wala asghar min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai, tidak terluput walaupun seberat biji dzarrah yang ada di langit atau di bumi, tidak pula yang paling kecil dari itu, tidak pula yang paling besar, kecuali ada di dalam kitab yang nyata, pasti dicatat. Fahadal ilmu ilmuhul anbiya alamahul anbiya kul anbiya ya'rifuna hadha wa yulakinuna nas hadhil aqa'id wa hadha mimma talaqahu Luqman minan nubuwat wa yadhkuru annahu kana mu'asiran li Dawud alaihi salam ba'da risalati Nuh wa Hud wa Salih wa Ibrahim wa Musa wal anbiya ba'da Musa alaihi salatu wassalam ila Dawud fadil umur mawjudah indahum al-amr bitauhidillah wa wasafallahu bisifatil kamal wa minha qudratuhu ala kulli syai' la yu'ajizuhu syai'un fil ardi wala fis sama' sagiran kana aw kabiran innama idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Maka ilmu tentang ilmu Allah ini diketahui oleh para nabi. Seluruh nabi mengetahui hal ini. Bahkan mereka mentalkin, mengulang-ulang kepada manusia tentang keyakinan ini, bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Baik yang paling terkecilnya maupun yang terbesarnya. Diulang-ulang oleh para nabi akidah keyakinan ini. Dan hal inilah yang disampaikan oleh Luqman, itu termasuk dari an-nubuwah. Iya, ilmu dari kenabian. Yaitu keyakinan yang terus diulang-ulang oleh para roh anbiya. Iya. Disebutkan hal tersebut semenjak zamannya Daud alaihissalam. Setelah sebelum dari risalah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan para anbiya setelah Nabi Musa alaihissalam sampai kepada Nabi Daud, perkara ini tetap ada pada mereka, menunjukkan bahwasannya keyakinan itu terus ya ditalkin, terus diajarkan kepada generasi berikutnya, hingga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para nabi, para anbiya mewarisi keyakinan ini. Demikian pula kewajiban kita juga menyampaikan kepada anak-anak kita, generasi berikutnya, untuk mereka mengetahui, meyakini, mengamalkan keyakinan ini. Karena ini adalah keyakinannya para anbiya dari dulu hingga sekarang. Nah, perintah tauhid kepada Allah tentang sifat-sifat Allah yang Allah mensifati dengan sifat kesempurnaan. Di antaranya kekuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Dan Allah tidak lemah sedikit pun terhadap apa yang ada di muka bumi dan apa yang ada di langit, yang kecil maupun yang besarnya. Hanyasannya perintah Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Wa innallaha ahata bikulli syai'in ilma, sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Wa anal ibad la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para hamba, mereka tidak meliputi segala sesuatu ilmunya kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Fa qulu dzarrah fil qaun wa qulu qitrah wa qulu waraqah wa qulu syai'in ya'lamuhullah tabaraka wa ta'ala. La yakhfa 'alaihi min khafiyah. Semua yang paling terkecil di alam semesta ini, yang menetes, dan setiap daun dedaunan dan segala sesuatu, Allah mengetahuinya. Tidak tersembunyi atas Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Di sisi Allah lah kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Apa yang gugur dari dedaunan kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidaklah dari biji-bijian yang ada di kegelapan permukaan bumi, dan tidak pula yang basah dan yang kering kecuali ada di dalam kitab yang nyata. Ilmuha alimahullah wa syajallaha fi lawhihil mahfud wa syajjalal a'mal bisuhuf allati taktubuhal malaika alal ibad min khair wa syar. Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya di lafil mahfud, Allah mencatat amal-amalan di suhuf yang ditulis oleh para malaikat terhadap hamba-hambanya dari amalan yang baik maupun amalan yang jelek. Wallahu ma sajjala fil kitab hadza li'annahu yansha ta'ala an dhalik wa innama huwa ya'lamuha qabla an taktub wa ba'da an taktub wa fi kulli lahdha min al lahadhat la yughibu anhu syai subhanahu wa ta'ala fis sama wa la fil ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya di dalam kitab bukan karena Allah lupa, tidak. Hanyasanya Allah telah mengetahuinya sebelum ditulis maupun setelah ditulis. Iya, pada setiap waktu. Tidak ada yang diketahui oleh Allah. Pasti Allah tahu. Artinya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya Allah tahu. Yang ada di langit, yang ada di bumi. Hadza jibal, hadhihi ar-ramal, هذه القطرات هذه البحار بأمواجها وقطراتها وما فيها من حيوانات وما فيها من مخلوقات فالله يعلمها بكلياتها وجزئياتها صغيرها وكبيرها أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. Seperti gunung-gunung ini, ya, bukit-bukit ini, dan juga seperti lembah-lembah ini, lautan dengan gelombangnya, dengan ombak-ombaknya, dan apa yang ada di dalamnya dari hewan-hewan, dan apa yang ada di dalamnya dari para makhluk, Allah mengetahui secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya yang kecil maupun yang besarnya. Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Hadihi akidah yulakinuha Luqman ibni. Inilah keyakinan yang beliau Luqman al-Hakim mentalkin kepada anaknya. Artinya pengajaran kepada anak adalah dengan talqin, dengan pembiasaan, dibiasakan. Ya, ditalkin kepada anak. Ya bunayya innaha in taqum mithqala habatin min khardalin fatakun fil sakhra. Wahai anakku, sesungguhnya tidaklah seberat biji dari khardal yang paling terkecil. Ada yang menafsirkan biji sawi, ada yang menafsirkan biji atom. Yang jelas yang paling terkecil. Iya. Yang ada di sakhra. Sakhra itu soma, yakni qawiyah matinah la yanfat ahadun ila ma fiha Allahu ya'lamuha. Di padang pasir yang luas, yang keras, yang tidak ada seorang pun mengetahui di dalamnya kecuali Allah pasti tahu. Iya. Wa yakhruju hadha mithqal habbam min hadhihi sakhrah. Allah bisa mengeluarkan seberat biji yang kecil ini walaupun ada di sakhrah, di padang pasir yang luas. Yukhrijuha wa yuhasibu 'alaiha fa'iluha in kanat sayyi'ah aw khati'ah wa in kanat asana la tudayyi'u 'indallahi tabaraka wa ta'ala. Allah pasti mengeluarkannya. Allah akan menghitungnya, pelaku yang melakukannya. Kalau jelek, kalau itu perbuatan kesalahan, walaupun itu perbuatan baik, Allah tidak menyia-nyiakannya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taqu hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidaklah akan menzalimi walaupun seberat biji dzarrah. Kalau itu baik, pasti Allah akan gandakan dan Allah beri dari sisinya pahala yang besar. Na'am. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum.